Dan skenario cerita Gendut Rumli direnovasi kembali oleh sutradara Haji Anom Udin Zen dengan didukung oleh para pelaku diantaranya Haji Anom Udin Zen, Duni Sri Alwianti, Tati Turwati, Ina Rashidi, Waweng Daruma Wijaya, Wa Gendut, Wa Gotrok, Wa Kendo, dan Kewod Sastra Menggala Yuda. Kesuma akan diiringi dengan 6 buah lagu modern, di antaranya Janji Maning Janji, Kekasih, Mung Siji, Aja Gawe Lantaran, Wani Sumpah, Jaluk Ampun. Kami bingkiskan sajian manis ini teruntuk seluruh para pecandu irama-irama tarling yang tercinta dengan ucapan semoga Anda terhibur selalu dan bergembira selalu, tersiram oleh suara musik dan tembang dari yang bergengsi. Kamajaya. saja merah. Pikiran suia sekata suka lawan duka, semoga kita bahagia. Janji mani-mani janji, mani-mani janji, maklum-maklum madu kasih. Sumpah mani-mani sumpah, mani-mani sumpah, supaya jadi nyata. Langit kelawan bumi, minang kada di sasi kang utami. Cantik wan bisa kanggo bukti, kita wong loro lagi madu janji sampai mati. Kacang, tuku kacang kan? Kecil ya kacang-kacang, ambil motor. Jadi wis tuku kacang terus balik bro. Terus balik tekan rumah bro. Beli mandi ini rumah beli. Ah sih bokat tumbal ini bapak nek. Oh dia. Digelar ingkono sambil demenan sambil ngobrol sambil mangan kacang asik pisan jroning mun saya kala kabenase ya istana kadang mulih demenan barang manungso rasane mak kacang ku dipangan slegat-slegut entok slegut maning pait slegut maning pait oh slegut maning pait sing dipangan itu kacang lho apa? Sing dipangan itu lho ndak ada wedus aduh ya untung baik kok siraku masih katon artinya masih kasa yang pun itu kacang yuk lah pada marki uang lagi demen yuk lah ayo yuk kok mau jalan gak utak korak ayo iyalah sebagai tanda mata sing kamu din. Oh, cincin kamu din? Iya. Kanggo kula? Cek tinggal. Aduh, matur kesuwun ya kamu din. Ayo tinggal, tinggal, tinggal, tinggal. Inggi. Aduh, kabar dan iku ninggalnya pas. Inggi pas mawon. Iya, iya. Kayak mau ngutur, mau ngutur. Inggi. Aduh, mata niku bisa kedep-kedep ya. Iya. Lucu ya, Mang ya. Lah, sekin mungkin ya. Rekul. Supaya aja sampai dini ragu-ragu, ya. Kita undani amana. Amana triyan. Mulai dinakian duni sepralane tulung duni blikena nerima penglamar utawa pasrahan singgung sejen. Aja watir kamu di. Nah, di samping gua. No. Kanggo mempersingkat waktu agar perkawinan Kang Udin karo duni segera dilaksanakan. Kang Udin arpan enggal balik, arpan aluruh ning wong tua supaya duni gagih dilamar. Buru-buru nak? Enggih mak. Jadi maksudin ku harus buru-buru pengen ngelamar ni seno. Ya, syukur ya betul. Kita orang jadi orang tua mak, yakin orang tua di kawan ku nak. Saksi nama ya. mulai tinakin tu ni dek nalunga-lunga sungguh mah. Maksudnya, bokat tunggu anak pengelamar tekak singkula tu ni nelangka dan ditulung dek nalunga-lunga sungguh mah ya. Kula sekian permisi. Arpan balik, arpan abel dulu ni uang dua. Mangga. Dadah Dudin. Dadah Kang Udin. Arepan senengi, arepan. wangi melongo baik. Hari ini jelone lah kau wong wong. Kian katutu, umai. Usah batul sekarang tak lamar tu ya. Punten. Tamu bu. Oh tamu. Harus ngelamar. Harus ngelamar. Kurang ajar. Hah? Kita dua laki jarapan dilamar. Ya orang apa ya? Baru beli sih kita dua laki itu. Ya bu. Bakalan ini kita kukang kewon. Wong paling sugi-sugi wong kene. Orang ngelamar lakinya sampean. Boya lamar tuh anak kita. Iya kuat. Jadi harus ngelamar anak kita. Ya kok dikit harus tak undang. Kang, Kang Kewat. Ini apa? Astaga, ganggu banget. Kula mau beli ngelamar wong kian beli. Gimana? Wong lanang gimana? Mulane kano tadi wong urip ada sok tabuan lawang. Buktine ku, duwe tamu wong edan. Bikin si duit tamu wong edan. Kami kenalakan pak. Sambilan saparan ya. Kewon. Bu. Baru. Maka ditakoni sambilan sapanya arane kewon. Rake kudu ngomong apa. Ya arane. Ya bener. Kita kan aran kewon sastra menghala yuda. Tawa ya. Wong sugih turunan ningrat. Syukurlah. Jadi mengenai pak, ada kenapa? Iya, ada kenapa kita teh? Lo, kiwata, aneh bin Kosim, aduh bin ajaib, rawak raya pak. Wadun jare ngomong ngelamar bocah anaknya kita. Iya bener. Nah bakal sirah arep ngelamar anak kita. Aja salah. Ning kene ki bocah wadun ki anak loro. Wah siji bae. Jadi anak pak siji bae. Maksudnya mengkene. Usah orang mengkene manis siji kita mau perlu nih. Kurungu kena dingin di harapan kandang. Wes, wes kurungu. Kurungu priwe nih. Ya siji. Bocah wadung kiloro. Siji bae. Siji bae, siji bae. Wah, bukan gini. Sampai ngalai, sampai ngalai. Rokaya. Rokaya, rokaya. Langka rokaya, kan rokani. Ya, sekin mengkene, man. Bakal sampean butuh siji. Iya. Nom apa sing tua? Sing tua orang gua apa? Orang patut kau temlamar itu sing nom. Orang gemuyu kita mah. Real arpan ngomong ya, pisan maning. Maksudnya lamun sing tua arane no tati. Tuan. Jadi tati? Iya. Dudu no. Duni lah. Iya tuan. Kecut kita makin wong dadi sing dilamar sapa? Yang sang sapa coba? Ngomong bingung akan yang pikiran. Maksudnya sirane tati taduni. Iya mbu sapa kon jam? Bu. Kok iki gak temen siap ini? Sing cecek ngomong sing cecek sebab cecek. Iya. Sing cecek sampeane kemana? Iya. Cecek siji. Iya siji bae bener. Iya sapa? Iya sapa jam? Ai. Lah. Kin sapa kin? Sayang. Nah, bakal kian sing arane no tati. Nah, kian. Jadi benar kian? Kian, iya. Jadi nama no tati. Bukan, ma. Apa sih, mi? Bukan. Mau apa sih, mi? Kini aku, mi. Anu, jenok ku kinting lamar no tati. Hah? Ku lamar tati? Iya. Tapi mengkene, no. Ini pun, ma. Lamar. Hari ngomong lamar emang bener. Cuman bingung gak kening wong tua. Dikongkon kita, ma. Coba nuk takunana, dikongkon sapa kalau iya. Hai, ma. Dia nak keren. Sampai siapa? Kula. Dia di kongkon. Ya arane siapa? Arane Gendut. Oh, Mang Gendut. Ha-ha. Sing di Mang? Asale sing Udin Jen. Oh. Iya, Kecamatan Bogor. Desane Indramayu. Ngelamar. Ngelamar nenek. Sing bener sih, Mang. Ngomongnya sing jelas. Iya, bisa gak jelas akan gak, Mang? Wedan, dikit-dikit apa ya, Mang? Wedan, ini ngendi anak desa singaran desa Udin Jenku? Anak Udin Jen, Kecamatan Bogor, desa. Desa, kecamatan, kabupaten. Kabupaten Gendut. Ide, Mimi, apa sih, Mimi? Gendut ya, gin kewor. Kewor. Nah, gendut pun di gendut. Hari sih ngawal kayak bu, siapa? Ya kita ki. Ya sih ada gendut. Di kongkong lama. Kongkong siapa? Ya, Wong Bogor. Ah, di kongkong Wong Bogor. Oh, dari Mang Gendut. Iya. Maksudnya teka mene kongkong lamar di kongkong Wong Bogor Sutra Indramayu. Arane? Arane, Mang Udin Jen. Iya. Sebenarnya si dilamar aku memang bener tadi. Ya wis, diterima ya bulannya. Bade permiso. Permisi. Misi. Mang Gendut. Non. Bariga mah kita ku ya. Sering wis janji pasti karo Kang Udin Jen. Malah marah Kang Udin bakal dolan mene beli duwe. Jam tangan tak kebok na arloji. Wis. Ima cakake ngomong ora. Are wis diterima mah wis. Harus diterima. Ya wis bulannya arepan. Tapi sabar kan ya. Sampai kena ning Udin Jen namun sira ngelamar bener ngelamar tapi penglamar wis tak terima. Ya. Nah kanggo acara ketentuan perkawinane jaluk dipersingkat. Dipercepat kono ya. Iya, percepat. Percepat percepat lah wis. Ya wis apa jaran kono bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai lagi tuh di mana pusingin. Ya, wis kanggo nyumbang masjid mau. kang wani disumpah lawa bakal gawe selamanya. Sing jelas dan sing pasti kita pernah berjanji bakal sudah bisa miji. Pun mi, ay, ya mi kan, arpa. Yutati. Oh, arep ngenakan Yutati nih. Iya, kebulan nembang dulu nih. Pipirane aduh. Mula pun nembang dulu nih Yutati arep kawin nih. Oh iya ya Nok ya. Mimi ku beli sempat arepan ngomong karo Nok Dumi. Nok Dumi bakal balik sore. Pas balik sekolah belajar. Tadi Mimi ku kejar arep ngomong karo Nok Dumi. Iya Nok. Anu nih, arep kawin karo wong di sini Yutati. Anu deh Nok, jare ma arep kawin karo wong Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Bogor Sukra, iya. Kabupaten Indramayu. Nih, ada Bogor Sukra ku anak piras ini. Ya bakal Bogor Sukra mung siji. Mung siji ya nih. Ya mung siji anak piras. Kau yang pengen bisa naik kawan. tadi terbeda-beda nak. Karena apa? Tadi mayu gak kita derek, anak kita derek. Hari kulan ni, makasih nak ayu roh. Roh akan kupingnya tengok kambak. Aduh dia, ini tuh juga baik. Dia selalu ngutik-ngutik ni mimi semene sayang semene emanik. Ada naik. Dia selalu saya tersinggung kalau Mimi kina perawakan. Makasih lah kain merupakan sejati yang bawa tapi benar tak sayang, tak eman. Kina orang tak sayang, orang tak eman yang bawa kina apa dasar tuju anak Mimi. Makasih lah kau baik. Bagus nang. Bagus kita ya. Siap umur pensek. singambekan irit. Kurang ajar. Itu diturut-turut disimpan-simpan Rusia, anu Rusia. Akhirnya tin dibuka dewek. Bagus. Kurang ajar. Mari kita jambakan irit. Enak tahu nambakan irit kan daripada kira sing curai tambah kurus tambakan gelis mutar. Dina. Apa? Oh, mengkonon ya. Ya disira sekin wani ngusir ning duni. Wani sira mumbangi duni. Bengil sira kelingan beli lagi durung dikawin ning bapaknya duni. Ning bapak kewot. Hah? Kelingan beli dagang sabi sira. Kuping, ah iya, lupa ya lali. Bunter. Oh. Aduh dia. Aduh kan kita ini diperapat nih cewek cewek kuat nih. Eh, yang mana yang? Mana yang? Aduh kan. Mana yang? Apa-apaan iki? Eh? Apa-apaan? Kan kita diperapat kan ning botre para pendok. Kendok. Marani kita aja kan moyok sing ngambekan iri, sing curet. Kurang ajar sira wani-wani hina prajat ning sing terhormat majikan ira. Oh, sampeyan kok terhormat. Jadi majikan kudu dihormati ora. Sira ana maning gelem-gelem diajak ning majikan, apa sing dadi masalah? Kita mah bisu dik ning ando bali botak. Apa sing dadi sebab? Sing dadi sebab ora ana maning waktu. Hari kurang mengajar gak membelani anak kesampean, Juni. Iya, membelani waktu ini Juni dia kenapa? Ya, sebenarnya kan bakal pengen jelas, Pak. Bakal jin-jin, si Bogor, oh. Wis pernah ngomong karo kula, wis pernah janji karo Juni, yang sukiti atau lembem, gak dilamar. Bukanlah. Oh, itu toh. Sing jadi masalah. Soal lamaran. Dulunya ngomong apa? Mene-mene-mene lelak. Ngomong priwen, ngomong priwen. Ma, maafin aku ngomong nih, Bibi. Aku udah kok gak telahkan perkaunannya Kak Udin karo Yutati, Ma. Hah? Dari ribut-ribut gala gabut bat bit buk sing dadi permasalahan malangka mani cuman rebutan bola. Nah, hei, Duli. Kakan bapak ngomong ya, kan segogong lawang. Mas siapa wong lanang buda atau bujang? Kenapa wong lanang suci dari rebutan? Tapi kalau sewet ganti pasti mak. Mak kalau si bayi kenang-kenangan enggak mungkin berubah cici. Tapi kini ke januar satu Bapak Dewek meruh bahwa penglamar tekam rene nimbung lemu ya beli bini yang bucah. Iya ya mak. Nimbung lemu lupai penglamar. Penglamar mau sing dilamar, sing nampani tangan real, sing dilengakan matanya real. Nah, sing dilamar kusi tati. Tadi wis, kima wis kita luar, sa wis bisa digugat paling. Nah iya, kali ini kalau mama gak bisa nabi apa? Lamar yang tati, ya tak terima, apa salahnya? Nah, jadi terpaksa perkawinan antara Udin kelawan tati, pasti tak langsung akan. Rajin gini ya bro. Ya iya. Maning-maning warsa, maning-maning warsa. Warsa lah kan kenera kapan. Harpomu apa sih satu warsa-warsa? Pedalu warsa. Pedalu warsa kau wis suwe. Pedalun. Dalun, dalun. Wis ari siram apa nungan bujang garis miling kebal. Aja baru-baru. Koblok. Bukan ini, sesambang lu. Oh, tadi muka tenang. Ya wis, mak. Utama ketika senang masing terakhir yang muka otak, buat napa-napa, mak. Harus ngomong apa? Tapi, mak, daripada kula pun nyawa-nyawa kau orang jajar pasang, karo yut hati kula beli sampai hati. Lebih baik kula lunga sama makin, mak. Oh, jadi kunsing, jadi pikar pesira. Oke, bakal sira semboyan dan omongan yang mengkono. Silakan, paribasanya orang. Bukan bocah, pindang belanak dasaran berat. Pakai surat di dua anak, penimbang di anak kalau beda. Iya kang, daripada malam-malam rumah tangganya tati, itu dingin kita makan terus terang baik. Siar kapan baras puji dan baras jasa kalau wong tua. Begitu dewasa siar pemirang berangkat wong tua. Silakan, ada untuk si jadi datar bangsa hamba. Bok mis dingin pinasi, anjar kang pinasi. Yang beli dua anak wadun sirak. Nyinggir no. Aja naik. Benar kang. Isinya santan, isinya kula. Belenakan kula, belenakan santan. Ya wis no kun. Hari keputusan sing bapak nira mengkonon ma. Ya yuk sekin mamang. Melunik nok duni. Wah. Bapak sih aku ngundang majikan. Wes sekin mau beli pengen ngundang bapak beli. Sekin kita garap rumah sing umak ini. Garap niburi nok duni. Bokat kita dari banyu aja melunik. Bokat kita dari godong aja melunik. Prek domplek aja goreti kita ya. Goreti sirah ada sakal ayu. Bet aku juga goreti. Goreti apa? Goreti ngubil tangan. Goreti sirah. Wih, saya tidak akan doma. Ucap awal, seru. Ini yang dikendo. Anu sih, gotrok. Kisih, mau sih bagus semakin. Mereka nang, trok. Sinema melung reangnya, nak. Coba. Nah, sinema aja kayak gotrok. Gotrok, mah. Ada masalah majikan. Anu pun, kendo. Oh. Ada masalah majikan. Melu-melu anu majikan, nom. Melu nyingkir, melu mampus, pak. Sinema melung bengkelnya, bantu-bantu bapak, ya. Keder, gini. Keder, gini. Maning bae sih kalau majikan tak kawin sama kelungut. Kita kongkon menang bae ning kene. Kongkon nyawang-nyawang penganten, kongkon melung bujang masining pesek bari ning kewot. Nehi maharat pelak petun cempe galak pitutun. Kewot, undang apa? Selamat tinggal kewot. Selamat tinggal kewot. Lalu mampus maning. Selamat kewot. Oke, kedua-duanya bubar. Asar kewot wis rancingan mobil duan jeman mampus nang mangan berangkal sirah dibujak ning kewot mah kurang ajar mah mari sampe aja rancingan mobil gandengan dan wis tinggal ning ngene masalah kok bujang wis pada bubar sekian tinggal lanjutakan mimin ning pasar korea ngarep ulah di babak ayo kang kula garapan nanti ning sedulur kang. jadi jodoh nih. Sumpah ini janji nih, harap iman sayang sulawang se. Sengajana akib gadis beli kepika Mung siji cuma gadis manis tambatan hati. lati ngalor ngidul wong entek kembae ning kene. Mas. Apa? Lah. Lagi apa ning kene iki? Ai lagi apa? Ari sampean bakal dikongkon priben sih? Wis cukup sejam rampung jam, masyaallah. Macet. Aja muni ngomong macet. Menunggu itu adalah satu pekerjaan yang paling menjengkelkan, ngerti? Ya boleh. Boleh. Priben coba. Beres. Hah? Beres. Iya wis. Ya wis syukur. Diterima. Iya. Priben tanggapane. Ya. Mboke. Tanggapane Priben. Tanggapane mambu ku apa bakal ya? Bu Tarling Bu Siang Bu apa? Ah. Tanggapane Bu Tarling Bu Siapa Priben? Ya mbu nanggap apa? Ora weru. Ngotot. Maksudnya kalimat takon tanggapane Sodeng sampean tekang anake dihormati bili. Penerima aneh. Iya diterima mboke ku. Mboke bapane. Bapane siapa nih? Ya bapane mboke ku. Bapane mboke priwene. Ya iya lo, iya. Orang ngerti mah nih ah. Asih lo ngongkon gari orang ngerti mah. Masya Allah. Sampai di bego temen sih. Kula kumana? Iya, terus? Nah, tekan anakku. Ngomong. Arep apa, jemeneku ngelamar. Iya, bener. Terus? Ya wis. Mene. Cari siapa nih? Ya wong wadon. Anaknya. Wong wadonnya tua tenang. Ya, sing tua anak. Karuan temen, ampun. Iya, aduh, priwen sih ya. Ibu Ina. Iya anak kunku. Anak tuh sampai ngomong apa? Kula ku ngelamar. Iya. Beli. Lagi ngomong-ngomong. Belinya diterima. Diterima. Iya. Kalau pun bocah wadone ya anak. Nah setelah sampean ngomong lamar-lamar pelamar diterima, rupanya priben berak beli kira-kira wong tuane. Wong tuane mah berak. Bocah wadone ya berak. Alhamdulillah, syukur-syukurin mengkono. Mulai ya melu berak. Ya. Aduh. Ya usah. Ih, kudingin. Kudingin. Nah, pada waktu sampean lamar mengkono, ya, bocah wadone, ya, sempat kenalan karo sampean. Iya, yuk rupanya bocah wadone ngomong. Iya sih kita agak kenal kalau masuk timan. Wis lawas kula hubungane. Iya. Nah, cari sampean. Lamun kula kawin karo bocah sing tak lamar priwen. Cari sampean. Ora cocok. Hah? Ora cocok. Ya ora cocok karo bocah wadon model mengkanan mah zaman mana maning ngene kebulang tiang. Eh. Aja muni ngomong konon. Cinta yang sejati itu di dunia cuma satu, ngerti? Ya taruhan hari wong demen mah. Oh, hari pasannya kak, cerecet gak katanya sapu tangan ora. Iya, mengkono. Ya, bakal sampean bayangakan bocah wadon sing calon pun bakal rapi sampean. Iya. Ya, dalemen bentok lah. Bentok? Iya. Becet temen sampean kok. Tuh, bocah kayak apa? Ya sedeng bocah mah. Hah? Lemu kak, paling pendek. Lemu? Iya. Astaga, Gusti. Sing bener bocah kulitnya kuning apa ireng? Yang kuningnya anak ireng anak. Wah. Rasa nih ngaco ki. Ngaco pribadi nih ah. Oh ngotot mulai ngotot. Allah mongkon dewa kapan dewa. Mulai di kemana mana ngaco mongkon kita ah. Akhiran tadi masih kan tahu ah. Wah anggur pak. Sampai tuh bodoh sampai tangan tua bimari mari. Goblok gua ngaco. Sumpah gua dewa. Ya Allah ya Rabbi ya Muhammad Yusuf. Eh, bakal demenan kula tutup buntak bocah itu tuh. Yang mana nih kuen sih? Nggak ilah kayak Gusti. Sing dilamar siapa? Bocah wadon. Ya masa injak kongkong lamar bocah lanang. Iya, ya. Iya tapi bocah madun gak apa, arane apa? Jambu arane mah. Ya Allah Gusti, wis rasane masalah mbuh apa sampean? Ora yakin. Rong pelanting aja ngotot, aja ngotot. Ya Allah. Rumah makan dingin. Ngomong kita kemana-mana mah. Lekas. Sambil gua ngokon gula. Iya. Wis beres. Iya wis beres. Tapi siapa sih dilamar siapa? Bocah wadon. Bocah enci apa lemok? Ya, munggu. Hah? Jangan buat kayak entok tak. Maning entok. Bakal temenan gula beli lemok, beli pendek, beli. Yang langka maning bocah itu. Wah, langka maning priben. Usgah, ada muka nama. Wah. Rokokaken. Ning kok is ning kono anak bocah warna loro. Langka warna siji, kita ning jalur ke siji. Ya Allah, bakal sing lembu kakange, yayune. Ayo mbuh temen arpan kakang arep yayune lho temen kita mah. Jukung kone kuhun ya kuhun. Sing terima lamaran siapa? Ya bisa kuhun. Waduh, wis bener. Salah besar kata lo. Salah priwene sampean ajang wirang-wirang anak kita ke. Wirang-wirang priwe? Hadiran dadi majikan tak hadiran dadi wong kita, ha? Waduh, ngotot. Salah sampean ku salah. Wis dah, salah rupan beli, wis. Aruan kalau busa kuri, kalau busa kun. Menyesal sudah tinggal pun sampean, ki. Oh, ya kita gak menyesal, pada baik. Menyesalnya beli, men. Rugi kita. Ah, rugi apa nih, sih? Tiongkok, si malam lebih dibatas. Segala macam dituruti. Kau kan semua nomor baik goblok, dasar sampean tua-tua. Wis, bakas sing dilamar, bucai kun. Sing lemu buntet tutup temenan kita. Belum bisa, harus lah, harus priben. Ya harus kawinan kalau bisa pun. Tidak bisa. Bagaimana saya mau mengawini seseorang tanpa cinta? Ngerti? Ya kaya jangan istri-istri kita mas. Pokoknya sebelum perkawinan itu dilaksanakan, ayo sekin mangkat sana. Susul, mangkat kita mah. Apa sih? Yang ngoleh istri-istri kita sih. Disusul tekang kanan so dan kanggo bukti akan sampean kebenaran aneh. Aku sampean kudu kawin kalau bisa pun ku. Masalah soal kawin urusan mengko. Sing penting kita pengen urus apa sebenarnya bocah madun sing dilamar. Ya usah yo. Nah. Ayo berangkat. Mau yang mana yang bahaya tuh. Kocok. Ning apa sing ana Sama sih aku bapak nih. dong. Iya nung anak, si gengsi jangan. Ada ngotot dingin. Gengsi siapa sih gengsiku? Kok dilancip ke kelang batok sih? Ayo, ayo, terus, terus, terus. Meketeng Pak, Bu. Iya, Cuk. Pada dasarnya gula iki tugi meriki. Selanjutnya sanis bandit taken masalah keberangkatan gula mengkin jajar pasang datu sobiji kalau anak sampai. Oh, sanis pekatan anak soal sejen anak tunggal yang masalah sih perlu gula dirausahkan kredit. Niki meketen ya Pak Bu. Mengingat perasaan gula wonten rasa kesangsian teng pribadi gula setelah pawongan gula melamar teng sampean. Ora memang wis bener pelamar wis resmi teng trima wis. Gulane blenak kuwi antarane kepangan gula ono. Ora wis bener kan anak pane lamaran apa pun nek. Iya artine meneng dingin meneng dingin. Ya saya. Ah. Resmi. Oh dados leres. Pawongan gula iki mang gendut iki dugi mriki. Bener peka bener. Nggih nggih nggih. Bakta pengelamar. Penglamar. Nah, lantas penglamaran berikut. Wis diterima. Ditampi Jumatan anak sampean. Diterima 100%. Ya, diterima, Jung. Pun buktine mangane bae prasmin. Prasmanan, ah, prasmanan. Iya, Rasman. Rasman, Rasman, Rasmin. Meneng dingin. Ya wis. Kita lagi ngomong ya ampun. Cepet pun bocok ora. Nah, saniki mek ketemu. Upami segala sesuatu ini sampun dipun persiapakan sedang. Kula pengen anu. Apa? Nepangaken pinggir, pengen sumeret, pinten sing dilamar teng manggendut wau. Oh, iya ngaran Kang. Karo pengen meruh calon keluargane. Nah, iki. Sing salah mau wong tua bae. Kok masalah pandang kon mene. Heeh. Ari bareng wong mene kok pengen meruh calon keluargane, barang emak kono Kang. Kalau iya real dia tunggu sono dengan kandang tak orang bantu anaknya dia orang ditolong laken. Ya pun tak mau nih kini. Iya tak apa apa, sudah tak apa. Enak. Coba mene anak Kiki. Bakal laki ni dengan teni. Nak mene, mene yang. Aduh, bocah ayu, bocah cantik. Iku bakal lagi nih aku pengen ketemu pengen sono. Hah? Kang Udin? Alhamdulillah manis teka Kang Udin rumah. Kedikit, kedikit, kedikit, kedikit. Iya mesti dilamar sampean. Iya cari sampean aku kok ngalah rusak iya. Oh bener. Terus bisa menang-menang gue. Aku dingin berapa ngomong orang kalau berdua kula. Ya wis. Dadus nikin Pak Bu. Iya. Calon keluarga kula. Iya tuh. Oh, hebat. Hebat, hebat, hebat. Kayak mas cangkemnya kok hebat. Niki pun ternyata Pak Bu. Iya, cumi ya, apa mau apa dong? Kula nyuwun maaf. Nyuwun agung yang panah pun. Ya. Upami sampean pengen sumeret. Selerese. Gih. Kula ku ngengken mang gendut yang kan ngelamar anak sampean sotet. Sanes Niki. Hah? Hah? Sanes Niki sing dilamar. Si priwe-priwe enan. Maksudnya kula si kengkeng lamar soten sing waspane Duni Sri Alwianti. Hah? Pak? Sebab napa? Sebab kula sampun nyukani cincin emas permata sebagai tanda permata kasih sayang kula karo anak sampean sing waspane Duni sanes niki Pak. Tapi aja nyalakakan kita, aja nyalakakan bapak kenal. Iya iya Pak. Sing salah pawongan ira. Siapa kono sing salah? Siapa kono siapa kononnya si ira? Iya. Ayah, ye. Oh. Tak opet. Salah kim kisah. Pokoknya harus kawin kalau bisa kun. Ah, bener. Asal isi-isi sini kan ya, beli, Pak. Asal iya. Isi-isi sini Bapak. Maaf, Pak. Bu, maaf. Pripun pula ngawin. Mau waktu sing tanpa cinta. Kalau dia yang kenal kalau anak sampean semikin. Tapi pribun bacara nih. Lah mungkin rencana sampai gagal. Berarti arti taruh ini nilai ini, Bapak. Iya, ningguri, ya, ningguri kenapa? Ningguri, ningguri, ningguri. Dilebuk sebut. Oh, rada di pokoknya mah kudu kawin lah. Halo. Arpan demen Arp beli cinta. Yang penting anak kita harus dilamar, harus dikawin tak. Wah, yang mengkonon sampean Arpan ngejak ibu-ibu dah. Ya, ibu bisa. Kita mau sugi. Oh, saja. Tadi kian mengkenen Pak. Bukan pula salah. Yang penting mas sampean kudu bisa bijaksana. Ah, kita bisa nempokakan permasalahan kian lah munggo cawat dune. Sing aran dune lantati. Terus kumpul kabin ngere. Lah niku masalah niku terserah sampean. Sing penting kula beling rasa walaupun manggendut walaupun kelamar anak sampean sing sekian. Nah, untuk menarik kesimpulan, wis aja. Ya, sebagai wong tua kudu bijaksana. Sira menangani kene, tunggu yang durung tekan nenek maning aja kita balik. Nah, masalah niki belum mungkin bakal selesai lamun boten menten Duni Sri Alwiyan. Nah, menangani kene, kok bapak mulati sekarang Duni. Niku mah terserah sampean. Apa nah. Di sampean ya, boleh Gak harus sama mana ngomong, wes pasti ngusir. Pokoknya yang penting Duni diolati. Oh, kata bae lo kan. Direndingin yuk, Mang. Rok. Eh, direndingin ta. Pegel nyewek. Malah kok lah, lu belum kecil lo kan. Aku harus beli kuat lo kunek, Mang. Kena gino, kena titik. Iya, Mang. Cukup. Kuning watu tuh, watu ini. Halus. Dok. Nah. Pasar Ago si Maduk lo Maduk. Pasang karyu artinya. Nah, kil menggenet. supaya perkara kin bisa selesai, mulane sira ayu gotrok kendo pada kita bareng-bareng balik di rumah supaya supaya masalahnya bisa usai, bisa tuntas. Sampean wis yakin? Bener, wis sadar. Wis sadar, Elki. Ya wis, Nok. Dadi are ucapane wong tuaku wajib den turuti. Nah, maren basane kok ora setetes banyu. Nah, sepelit geni mantep grandasi ya yes, gimana no kalau mau kalau lagu setetes banyu ngadem ini sepelit geni mana sih sekok capek wong tua bakal bila lagi sikit mah ayo no bareng-bareng balik temu nana cari temenane sila injek berat masalah iki bisa tuntas ayo ayo ayo ayo ayo ayo Saniki mengkaiteng Pak Kewon, Ibu Ina. Iya, Cung. Saniki, baik Tati maupun Duni, sampun kumpul. Tentunya masalah sing selama niki diperdebatakan. Kados-kadosnya, ya, sedelat maning bakal selesai. Iya, yang ora sira sing nyelesakakan mabdi bakal putus, Kinki. Iya. Nah, saniki mengkaiteng, sedang temawan, Kinki. Ulaki ngomong, Ki, tenti yang sing wonten teng mriki. Niki sampun dados kirang pemaklum umpami keputusan iki utawa penyelesaian iki menyinggung di antara salah satu pihak. Iya. Nah, kula saniki badhe nyukani sikap. Sikap niki maksud kula agar aja sampai baik Tati maupun Duni terjadi hal sing boten eceh. Seperti gontok-gontokan. Nah, apa mali bentrok? Masalahnya apa? Tati ya putranya Pak Kewot Ibu Ina, dunia putranya Pak Kewot Ibu Ina. Benar. Loh, dados saniki mekaten mangga kula pirengaken keputusan sing kula nggih. Ya. Cung iya gagian. Sikap kula mekaten Pak Kewot Ibu Ina nggih. Nikian kula janji. Kula sumpah ning ngadepan sampean kabeh. Keputusan kula sing terakhir. Kula badhe nganakaken sayembara. Sayembara. Sayembara manyak tenang. Sanes. Anu ta cung arep balap karung ta? Sanes. Langi. Boten. Ana kerupuk. Sanes mangkendok. Aduh apik ya. Nah, sayembara nek mekaten. Sinten-sinten di antara Tati kelawan Duni sing saged nyukakaken kembang wijaya kesuma kanggo kula, niku bakal sing tekawin kula. Ya pasti nek Tati sing bisa oleaken kembang maya nek ya. Nggih, Mi. Ari kula wong tua maya, arep Tati ya srok, dunia srok kader kian kin anake kita. Wis, bisa apa? Niki mekaten, Bu. Kula mendhet sikap sing kados mekaten iki justru jalan tengah. Jalan pintas. Sebab pripun perasaane kula lamun kula ngawin Tati, pripun perasaane Duni? Sebaliknya, lamun kula ngawin Duni priwen perasaan yang Tati. Dados jalan satu-satunya kula nganakaken sayembara sing kados niki. Pas kula. Nah. Paham? Pas. Paham, Cung, paham. Jelas. Nah. Kula saniki badhe nakoni Tati kelawan Duni. Iya. Tati? Maju nok, maju. Menenok sing barep. Duni? Kula Kang Udin. Menenok sing barep. Nggih. Ki mengkenen. Sedurunge Kang Udin nganakaken sayembara, Kang Udin arep takon. Tati bagian ngikuti sayembara? Bagian. Duni gelem ngikuti sayembara? Kula bagian Kang Udin. Bagian. Yen di antara Tati karo Duni pada sepakat nah kin rongo katu. Kang Udin wis nyiapaken kotak loro sing dibungkus karo kertas rapi kabeh. Oh. Ning sejuran yang kotak mau loro-loro ane. Sing siji isine kembang wijaya kesuma sing asli. Sijine? Sing sijine kembang wijaya kesuma sing palsu. Ah. Nah, adapun pelaksanaan acara sayembara niki, kula badhe serahaken teng pawongan kula Mang Gendut. Aduh, iya. Nangdin, coba saja nek kuwun ku ana beli kuwi. Iya, gantin-gantin iki gajah bocah kuwi. Oh. Sementara niki, Bu, maaf, sing tek percanten kula ya, boten sanes mali ya pawongan kula Gendut. Ya wis lah. Coba-coba meneh sampeyan. Ada kurang ucapun makmu. Oh, cek. Masya Allah. Sampeyan ngono kena beli sing mau ngomong ku. Jare gak iya wong sing bakal suara gua tengah yen cekrak terus. Nah, tadi niki, keputusan keputusan nenek keputusan. Nah, bisa beli ngomong keputusan? Ya, radangnya lo ngomong keputusan. Iya, maaf. Keputusannya Sri Masudin. Ini, nak dunin din kiki yang macin sampean ku kongkong ngelamar bucak iyan. Masya Allah kilang kepala sampean ku itu ya apa primen? Iya, sun payungan ya, payungan orang terima ya. Ya boleh terima, kita ngupai cincin gini bucak ini. Kayak gula, ningkana mau ning jaba, wis tak coret-coret taro kapur. Iya. Kini ayo pada ning jaba dia, mana? Hah, jaba? Nah. Apa, sekikula kenyerahkan ya, sampean ya? Belum, sampean aja, kan ya, Ki? Iya, sebab kita beli sampai hati. Iya, kono ku. Ya. Aku pokatan timbul, pun lah mau konon. Kesirian. Nah, saksinannya pakai wad, Mang Kendo, Mang Gotrok ya, Ibu Ina. Iya, keputusannya mau koteng, Ki? Iya. Nah, niki mekaten, sederek sedaya mawon nggih. Nggih. Niki kotak isine loro ki, kotak loro ki. Bagian beli sak siji, bangku siji ka bungkuse mawon niki nggih. Dadi siji makun kembang Wijaya Kesuma. Kan kapur kan ka, maksudnya kanggo mlayune wong sing arep milih. Kaya dene Ibu Duni karo Nokinah. Astaga. Dados nak. Hei, walik. Wis ngapa? Belum piye iki? Ngomong enggak? Are dibenerakan lawan bae. Nok Duni karo Nok Pati. Nah, Ina mendi Ina? Kita sama Ibu Ne. Iya bener. Ibu. Ora melu Ibu Ne sih. Hah? Ora melu. Ya ora ngomong ora apa kita nega. Ora tau sih. Yakin mengkene, yakin nok in, anu tati ya nok tati mana los mana los bakal anak kien apa yang sempretan ya ke sempretan ke boleh ke ayo siap ya rebut los kanan nah kun ayo ya begini kun siapa kun arane kun kien si siapa kien gotrok ah gotrok lodog gotrok ya kien kendok lah kenceng nanti kenceng kencengnya kondangan trisi iya wes. Masak sini ya. Nah, engkau naku. Aja, engkau dulu. Engkau, kaya bakal sana kim sempretan moni. Engkau, aja gerak melayu engkau. Oke. Go. Sini ah, masih surat temen. Yang kau bakal sana anak kripit, kurang kamu lagi. Ya, kucing-cing aja, tunggu-tunggu. Bagian dong, ya. Mendunya umpet di sore. Wes, ngomong baik. Orang pelaget-pelaget lakonnya. Ah, siap ya. Satu. Kedingin. Dua. Tiga net ya? Sukeke. Ya gini sih sempretannya beri gini. Ya sakit manik sama. Yes. Ya sederek, oke sambung. Goblok. Anu. Mang kodikit jangan lama. Pasti berapa? Kodikit. Mang ikut jalan kan boleh blesak kotaknya blesak. Mang gak mia. Kamu sing bagus. Pengen sing bagus. Ya, keceluk mau ketandang tengginas. Ning anaknya mah pek. Goblok. Wes aja guyonan. Es guyonan tatukaran. Anu tadi maksudnya kakin wis nasib ya boleh. Mang balak paning memang mang blesak di mang kotaknya. Wes jadi bisa. Wah, ya tidak saget ya. Tidak saget. Pribene. Ya artinya kakin kan sabun kesitu khususan. Keputusan. Iya, wis. Wis beli bisa mang, itu balak paning mang sing blesak. Pribene bagus. Ayo dut. Wis ari bapak mah cukup pertimbangan. peraturan iku digawe oleh manusia lan bisa dirubah maning ning manusiane dhewek kin ma atas dasar pertimbangan reng wong tua wis sepisan maning bae. Iya kan? Iya. Ya ora kene sing nok priwe nok. Waduh, 50 nok. Oh ya wis. Ayo pri bensin mang. Malah bae sih mang, malah bae. Eh, milih kekuatan milih dong. Kan tak sirik, sisirane aku mang. Yes, abot mbok kok ora iso. Ayo ayo ayo. Ayo maning maning maning. Mana mundur, mana? Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Odin, masa ya dunia di serimpung? Wah, jep pilih. Ajep. Pinter. Ya kaya masa ya wong an melayu di jengkang akan wes bisa apaan oleh sing bagus mi diadil ya, diadil mi diadil mi mi ada lagi mi dulangi dulangi masa bisa apaan bagus mi mami delengan mi kok wis wis wis wis wis ya wis ina nok tati duni sira sebagai sedulur nom ngalah baik yes, kader gak wong bener ketenger wong salah ketenger nak temen kok kon gula sabar sira makasih cik bari mulai dibuka kin nyai tati dingin ya tati dibuka bukan nak dibuka gas lame satu ya saya kertasnya dua dibuka tiga asik mi delengan mi kumi kaya kene di kumi ah benar again Ron arane bagus ya Mia bagus kembang jaya laos apa sih kun tunggu kembangnya mampu deh mengkainin temen kun untut bis mulai nok juni dibuka saksini ya ya ayo ayo satu blesak lo suara pengen di dibuka main blesak laksing pertama tiga ya Uang milikku ya. Iya. Padahal manok duni sampai dijengkangaken, dijongklokaken. Midok dene blesak mi. Wis, kok kula. Silah si priben, ngmetekku. Wis, tadi kin mah, apa kana? Kuda lari dapat diburu, buru nasib orang kuda larinya. Aduh. Coba baca apa be dicawa. Ya artinya kan nasibku wis ditentukaken ora. Wenara nek kuda lari dapat diburu nasib orang siapa? Dapat diburu siapa tahu? Taunya siapa ora? Aduh. Kien bawa kata wis kudune kembang kan warna loro. Sing siji kembang Wijaya Kesuma, sing siji kembang Simbukan. Simbukan. Nandakaken yen kembang Wijaya Kesuma iku anane ning Udinjen. Yen kembang kini ki anane ning Gendut. Lah. Wis lah, mesira makan. Iya artinya ya kan berarti nok tatiku bokat jodohnya karo Gendut. Ini apa? Aja ditolak ke, tolong. Nok tati karo sira? Iya. Oh, gak dipengen-pengen acan. Wow. Blesak temanku bikin temen mentah. Apaan saya mbara? Beli gak saya mbara kemau? Bahkan tati karo Gendut anaknya metune apa? Wes, gak kamu kono nurukan baik. Tati, kanggo, bapak kewor, dina kanggo kita. Ih! Macem-macem sirak waduh Gendut kaya lah kamu waduh sejen baik betul ini gak kang masa iya sampean karo tati tati nih apa nih sampean anak reyang tetap ngotak wes wes wes wes ini mah persoalannya wis bedar kabe ah wis bedar ya tadi tingkulan jaluk kebijaksanaane wong tua riwen rekayasane sampean sareh ini keadaanane mengkonon huh serok sampean ngomong ah Kin mah kader gawis pada nyakseni kabe ora batur. Bocah ya. Bokat wis dingin pinasti anyar kang pinanggi. Bener. Takdir ora wenang dipungkir dilalah kersane ngalah. Bener. Nah si Duni bakal tepung jodoh kelawan Udinjen. Nah ndakat semono ora kedadian tepung jodohne antara Duni kelawan Ujin. Ya. Lamun ora gara-gara Kembang Wijaya Kesuma. Kira agung me samanten, nyuwun agung me apunten.